الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, dan terutama nikmat iman dan Islam dan sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk istiqamah di atas sunnah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dekatnya hari kiamat dan berbagai hal yang terjadi, yang itu merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Banyak hal yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, bahkan sebagiannya dalam ayat-ayat beliau, berbagai huru-hara yang terjadi, yang itu merupakan tanda dekatnya kiamat. Memang mungkin dalam pandangan manusia jauh, tapi sesungguhnya dekat, mengingatkan kita kepada firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Ma'arij ayat yang ke-6 sampai ke-7, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrikin, menganggap atau melihat bahwa hari kebangkitan yang di situ akan Allah wujudkan janjinya, yaitu azab bagi mereka, mereka melihatnya sesuatu yang jauh. Namun bagi Allah Azza wa Jal itu sesuatu yang sangat dekat. Wa narahu qariba. Demikian pula kiamat. Bagi kita manusia yang umur kita umur-umur yang pendek, mungkin melihatnya masih waktu yang lama terjadinya kiamat. Namun sesungguhnya itu adalah waktu yang dekat. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan dengan dengan kebangkitan kiamat kahatain seperti dua jari ini. Yakni begitu dekat. Namun manusia lalai. Manusia tidak menyadari dekatnya kiamat tersebut. Mereka tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Allah Azza wa Jal mengatakan dalam ayatnya pada surat Al-Anbiya ayat yang pertama, yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat kepada manusia hisab mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Dan mereka dalam keadaan kelalaian. Mereka berpaling. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-63. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan apa yang memberitakan kepadamu suatu pengetahuan, padahal bisa jadi bangkitnya kiamat itu sudah dekat. Dan sungguh memang sudah dekat sebagaimana Allah firmankan pada ayatnya, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat telah dekat dan telah terbelah bulan. Surat Al-Qamar ayat yang pertama. Ikhwanifiddin rahimakumullah, Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat tersebut. Berbagai kejadian yang terjadi sebagai tanda akan bangkitnya kiamat. Banyak hal yang beliau sebut dan ulama rahimahumullah menggolongkannya dalam tanda-tanda kiamat as-sughra, asyrat as-sughra, tanda-tanda kecil akan bangkitnya hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara yang diberitakan Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwa tidaklah bangkit hari kiamat kecuali amanah telah hilang. Sehingga salah satu yang bakal terjadi dan telah terjadi di masa kita ini, disepelekannya amanah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah bangkitnya kiamat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, seperti apa disia-siakannya amanah? Beliau menjawab, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlih, fantadhiris sa'ah." Kalau suatu urusan telah dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah bangkitnya kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah, apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Betapa banyaknya problem, betapa banyaknya masalah di tengah-tengah umat. Berbagai urusan menjadi kacau karena urusan-urusan penting telah dipegang oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk menanganinya. Orang-orang yang tidak punya kemampuan, orang-orang yang bukan ahlinya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di zaman-zaman seperti sekarang ini, sungguh nyata hal tersebut. Zaman seperti yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Sayati 'alan nas sanawat qadda'at." Akan datang di tengah manusia tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta justru dipercayai, dan orang yang jujur justru didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin. Seorang pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah, dan seorang yang amanah justru dianggap berkhianat. Wa yantiqu fihar ruwaybidah. Dan saat itulah orang-orang yang disebut ruwaybidah berbicara. Siapa dia? Ar-rajul tafih fi amril ammah. Seorang yang tidak punya kapasitas apa-apa, seorang yang rendahan tapi berani berbicara pada urusan-urusan besar. Sungguh benar apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di zaman mendekati kiamat, amanah telah hilang, sehingga justru orang-orang yang pendusta dipercayai, yang amanah justru dicurigai, bahkan tidak dipercayai. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sampai-sampai dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau memberitakan bahwa ketika itu yusbihun nas yatabayyun fala yakadu ahaduhum yuaddi al-amanah. Orang-orang berjual beli tapi hampir-hampir seseorang dari mereka tidak mendapatkan atau tidak melaksanakan amanah. Hampir rata-rata berdusta, berkhianat, menipu, mengelabuhi. Saking langkanya orang yang amanah, yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan. Katanya, ada orang di bani fulan, dia adalah orang yang amanah. Wa yuqalu lirajul ma a'qalah wa ma adrafah wa ma ajladah. Sampai dikatakan kepadanya betapa berakalnya dia, betapa bagusnya, betapa uletnya dia. Ternyata setelah dilihat nyatanya, wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Tidak ada dalam kalbunya seberat biji sawi dari iman. Lihatlah ikhwani fiddin rahimakumullah, di zaman itu orang yang dianggap amanah, dipuji-puji, ternyata tidak punya iman. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Nah, tentu hilangnya amanah menjadi sumber bencana, menjadi sumber problem di tengah umat. Akan terjadi berbagai kekacauan. Bagaimana tidak? Ketika orang-orang dipercayai untuk memegang suatu urusan, ternyata justru dia merusak urusan tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, beriring dengan itu muncul pula hal yang lain, yaitu merebaknya kebodohan, tercabutnya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna min ashrati as-sa'ah an yurfa' al-'ilm wa yathbut al-jahl. Sungguh di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, yakni ilmu agama. Wa yathbut al-jahl, dan tetapnya kebodohan. Ilmu agama terangkat sedikit demi sedikit terkurangi. Yakni semakin langka ilmu agama, semakin susah dicari ilmu yang benar, ilmu yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan ilmu, ilmu akan tetap ada. Allah Azza wa Jal akan menjaga agamanya. Hanya saja ilmu agama semakin langka, kebodohan semakin merebak. Disabdakan pula dalam hadis Nabi SAW yang lain, dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, yataqarabu zaman wa yuqbadu al-ilm wa tadharu al-fitan wa yulqa al-shuh wa yakthuru al-harj. Zaman semakin berdekatan, ilmu tercabut, berbagai kekacauan muncul, sifat pikir merebak, dan pembunuhan pun semakin banyak. Demikian disabdakan Rasulullah SAW, dan ini sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh nyata apa yang dikatakan Rasulullah SAW, yaitu semakin hilangnya ilmu agama, dan itu tampak dengan meninggalnya para ulama. Karena Allah Azza wa Jal tidaklah mencabut ilmu begitu saja dengan hilangnya ilmu dari dada-dada manusia. Tapi Allah Azza wa Jal mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Namun Allah Azza wa Jal mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga bila Allah Azza wa Jal tidak lagi menyisakan seorang alim, seorang yang berilmu agama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang pun akan menjadikan pimpinan-pimpinan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu ilmu agama. Fasu'ilu, maka mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilm, sehingga mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan tentang hal yang bakal terjadi ketika itu. Dan di zaman kita, kita melihatnya. Di zaman kita nampak para ulama yang berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang benar-benar menghidupkan sunnah, mengajak orang-orang kembali kepada Al-Quran, Al-Karim, dan kembali kepada hadis Nabi, dan memahami keduanya dengan pemahaman As-Salafus Salih, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ulama-ulama besar itu satu demi satu wafat. Dan ketika mereka wafat, tidak kita dapati para pengganti yang sekelas mereka atau sekaliber mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitulah Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu dari tengah-tengah umat. Dan kondisi semakin buruk dengan semakin sedikitnya para ulama itu. Dan itu pula yang disabdakan Rasulullah, diberitakan Rasulullah SAW yang kelak bakal terjadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, La ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kata beliau, sami'tuhu min nabiyikum. Saya dengar ini dari nabi kalian. Ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maksud hadis itu bahwa bukan yang dimaksud tahun yang dulu lebih subur dari tahun yang setelahnya atau yang semakna dengan itu, tapi yang dimaksud adalah zahab ulamaikum, yang dimaksud adalah perginya ulama-ulama kalian, wafatnya ulama-ulama kalian yang kemudian tidak tergantikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu ketika kebodohan merebak, para ulama pembina umat, ulama yang betul-betul ikhlas, ulama yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi semakin langka, maka bagaimana kiranya kehidupan umat manusia? Mereka akan kehilangan panutan-panutan dan teladan-teladan. Oleh karenanya Nabi katakan dalam hadis tersebut bahwa akhirnya orang-orang menjadikan tokoh-tokoh mereka orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu agama yang benar, sehingga mereka yang menghadapi berbagai problem dan merekalah yang akan membimbing umat, sementara kondisi mereka tidak berbekal ilmu yang benar. Akhirnya kata Rasul, fa'aftau bighairi ilm. Mereka pun berfatwa tanpa berdasarkan ilmu yang benar. Fadallu wa adallu, sehingga mereka sesat dan menyebabkan kesesatan manusia. Nah, kalau sudah seperti itu keadaannya, tentu kondisi masyarakat semakin kacau. Kondisi masyarakat semakin jauh dari ajaran-ajaran agama yang semakin membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka seiring dengan itu pula akan banyak menyebar berbagai kemaksiatan, berbagai pelanggaran agama. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan hal itu pula, bahwa itu juga merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Maksiat yang sangat beraneka ragam, intinya sama namun dengan berbagai model, berbagai nama dan sebutan yang baru. Yang jelas maksiat tetap maksiat, dan disayangkan hal itu semakin merebak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut mengatakan bahwa kelak sebagai tanda dekatnya kiamat adalah menyebarnya zina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah," sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat di antaranya, "wa yadhharu az-zina," dan akan tampak zina. Bukan lagi terjadi, tapi sudah tampak, nyata, jelas. Bukan lagi sesuatu yang sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu, tapi sudah tampak nyata. Berita di mana-mana, dan akibatnya di mana-mana. Betapa banyak orang-orang yang hamil di luar nikah. Betapa banyak praktek-praktek aborsi karenanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak tahu siapa ayahnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nyata sekali di mata kita. Yadhhar az-zina, tampak zina tersebut. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayati 'alan nasi sanawat khadda'at." Lalu beliau katakan, "Wa tashii' fiha al-fahishah." Akan datang tahun-tahun yang menipu. akan datang tahun-tahun yang menipu. Kemudian beliau katakan di akhir hadis, dan akan menyebar ketika itu al-fahisyah, yakni zina, perbuatan yang sangat-sangat keji. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mereka bahkan ada yang sampai menghalalkan perbuatan zina tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai perbuatan ini dihalalkan, dalam arti sampai pada keyakinannya dia menganggap halal perbuatan ini, ini jelas suatu kekafiran. Ini suatu kemurtadan, karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Namun sebagian orang menghalalkan, yakni dari sisi perbuatan, keyakinannya tidak. Ala kulli hal, Rasulullah SAW telah mengabarkan tentang terjadinya halal itu. Seperti diantaranya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik, Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir." Sungguh bakal terjadi di tengah umatku orang-orang yang menghalalkan zina dan sutra, yakni bagi kaum laki-laki. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahkan lebih parahnya lagi, kelak di akhir zaman mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan zina itu seperti hewan-hewan, layaknya binatang-binatang, tidak tahu lagi rasa malu melakukannya di tempat-tempat terbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Yabqa syirarun nas yataharajuna fiha taharujal humur fa'alaihim taqumus sa'ah." Dan yang tersisa ketika itu adalah manusia-manusia yang paling buruk. Mereka melakukan perbuatan zina seperti keledai-keledai, seperti binatang-binatang tersebut, tidak tahu lagi rasa malu. Fa'alaihim taqumus sa'ah, maka kiamat akan bangkit kepada mereka orang-orang itu. Disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau bersumpah, "Walladhi nafsi biyadih," demi yang jiwaku ada di tangannya, "la tafna hadhil ummah hatta yakuma ar-rajul ila al-mar'ah fa yaftarishuha fi at-tariq." Umat ini tidak akan hancur sampai kelak nanti ada seorang lelaki mendatangi wanita lalu menidurinya di jalan, sampai orang yang baik di saat itu mengatakan, "Lau waraitaha wara'a hadzal ha'id," seandainya kamu sembunyikan di belakang tembok sini. Itu yang paling baik, cuma mengatakan seperti itu. Nas'alullah salamah. Maka sungguh umat ketika itu sudah hancur sehancur-hancurnya, dan seperti kata Rasul, "Alaihim taqumus sa'ah," pada mereka lah akan bangkit hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka umat ini mestinya menyadari berbagai berita dari Nabi SAW sungguh-sungguh telah terjadi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut begitu merebaknya di tengah umat, apalagi dengan fasilitas-fasilitas teknologi di zaman ini yang membuat orang semakin berani, membuat orang semakin hilang rasa malunya, membuka peluang selebar-lebarnya. Sehingga kalau bukan karena takut kepada Allah Azza wa Jal, bukan karena takwa kepada Allah Azza wa Jal, maka manusia bisa melakukan apa yang dia maukan tanpa ada penghalang apapun. Begitu mudah. akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka takwa harus menjadi bekal bagi kita semuanya. Hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui perbuatan-perbuatan yang kita sembunyikan. Kalau tidak ada takwa kepada Allah, maka niscaya manusia akan jatuh dalam hal-hal yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk takwa kepadanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di samping merebaknya maksiat zina, juga akan merebak maksiat riba. Riba tidak boleh dianggap sepele. Barangkali sebagian orang melihat riba lebih ringan dibanding zina. Barangkali orang melihat bahwa riba tidak sebesar maksiat zina. Tapi justru riba sangat besar. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis yang ringannya seperti seorang anak menggauli ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Riba tidak bisa dianggap sepele. Riba dosa besar yang sangat besar. Dan riba menjadi kehancuran umat. Riba juga menjadi salah satu sumber dosa-dosa yang lain. Betapa banyaknya orang yang terjerat riba, kemudian gelap mata, berbuat apa saja demi membayar utang-utangnya, tidak lagi peduli dengan yang halal dan haram. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, agama kita mengharamkan riba dengan pengharaman yang sangat kuat. Rasulullah SAW pun menyatakan dalam banyak hadis, di antaranya dalam khutbahnya di hadapan orang-orang, ketika beliau mengatakan bahwa umur jahiliyah maudhu'ah tahta qadami, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara jahiliyah semuanya terletak di bawah kakiku, saya injak-injak dia. Wa awwalu riba wada'tuhu riba Abdul Muttalib, riba Abbas, yakni riba jahiliyah. Dan riba yang pertama saya injak adalah riba jahiliyah. Ikhwan fi din rahimakumullah, namun dengan berjalannya waktu dan mendekati kiamat, ternyata riba semakin banyak lagi, bahkan melebihi apa yang di masa jahiliyah. Kalau di jahiliyah riba sangat sederhana, seorang berutang kemudian ketika jatuh tempo tidak mampu membayar utangnya, dia mesti menambahi ketika membayar, berkembang berapa persen. Hanya seputar itu riba jahiliyah. Tapi di zaman sekarang ada riba fadl, ada riba nasiah, ada riba dengan berbagai macam caranya. Hal-hal yang mungkin oleh orang tidak diketahui kalau itu riba, ternyata itu riba. Berbagai ide-ide terkait dengan perbankan yang mungkin orang melihatnya sebagai hal yang biasa, atau bahkan ide yang cemerlang untuk suatu usaha, tapi ternyata riba. Dan ternyata banyak sekali. Dari tempat-tempat yang besar sampai tempat-tempat yang kecil sampai perorangan. Seseorang mengutangi para pedagang di pasar, justru riba mencari mangsa kemana-mana. Sekalipun orang awalnya tidak berniat, tapi ternyata didatangi, sehingga ia pun jatuh dalam riba. Begitu menyebarnya riba di zaman ini, dan entah di zaman berikutnya mau seperti apa lagi. Yang jelas, sabda Rasulullah SAW telah terjadi. Kata beliau dalam hadis, baina yaday as-sa'ah yadhharu ar-riba. Di hadapan kiamat akan muncul riba. Nyata, jelas, dan sangat disayangkan riba-riba itu pun diberi nama dengan nama-nama yang lain. Entah diistilahkan dengan bunga, entah diistilahkan dengan faedah kalau dalam bahasa Arab. Padahal itu semuanya adalah riba. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa manusia tidak lagi peduli dengan itu. Manusia tidak lagi peduli mengambil dari yang halal atau yang haram. Yang penting bagi mereka adalah mencukupi kebutuhan. Kebutuhan keluarga, kebutuhan sekolahnya, kebutuhan sandang pangan dan papannya. Tidak peduli dengan apa dia menghasilkan itu semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana manusia tidak peduli dengan cara apa dia mengambil harta. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bukankah apa yang beliau sabdakan telah terjadi? Sampai ada orang yang mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Sungguh mencari yang halal insyaallah lebih mudah daripada yang haram. Hanya saja mereka tidak sabar. Hanya saja mereka tidak peduli dengan agama. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu menyebarnya riba akan menjadi suatu bencana di tengah umat. Jangan dianggap riba akan menjadi sumber penghasilan dan ekonomi yang maju. Justru Allah mengatakan, yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Hancur, paling tidaknya hancur barokahnya. Mungkin tampak gedungnya megah, indah, mewah. Tapi dalamnya tidak berbarokah. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Wa yurbis sadaqat. Dan Allah mengembangkan sedekah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana riba akan menjadi berkah sementara riba adalah sikap memerangi Allah dan Rasul. Sikap memerangi Allah dan Rasul seperti dalam ayat Al-Quran disebutkan. Maka dari itu ikhwani fiddin rahimakumullah, hendaknya bagi kita yang ingin keselamatan dunia dan akhirat kita, tinggalkan riba. Betapa banyaknya orang-orang yang akhirnya celaka karena riba, terlilit utang yang bertumpuk-tumpuk, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Sesungguhnya mereka merasakan hal itu. Dan mereka sebagainya justru sudah lebih mengetahui daripada kita tentang betapa rusaknya sistem riba ini. Tapi disayangkan orang-orang tetap saja tidak tunduk kepada bimbingan-bimbingan agama, sehingga kondisinya semakin celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fi din rahimakumullah, lebih daripada itu, tentu ini menyebabkan kemurkaan Allah Azza wa Jal, yang sangat mungkin karenanya Allah Azza wa Jal kemudian menurunkan azab-azabnya kepada manusia. Ikhwan fi din rahimakumullah, di samping dosa riba yang menyebar, akan menyebar pula sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat al-ma'azif, alat-alat musik, dan mereka menghalalkannya. Banyak orang mungkin yang belum mengetahui, ternyata agama kita melarang alat-alat musik tersebut. Tentu ketika Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya melarang suatu perbuatan, mesti di sana banyak mudaratnya, mesti di sana banyak kerusakannya. Dan sesungguhnya bagi orang yang memikirkan, dia akan mengetahui dengan nyata. Hal-hal musik ini selalu identik dengan hal-hal yang sifatnya maksiat dan hura-hura, hal-hal yang tidak baik. Ikhwan fi din rahimakumullah, bahkan sebagian ulama, bahkan sebagian sahabat diriwayatkan bahwa nyanyian-nyanyian tersebut akan menumbuhkan sifat kemunafikan. Menumbuhkan sifat kemunafikan. Sehingga orang semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang mestinya dibaca dengan rutin, dihayati maknanya, diamalkan, akhirnya justru tersisihkan. Mushaf-mushaf Al-Quran hanya menjadi simbol-simbol keagamaan. Entah diletakkan di atas lemari atau disimpan di tempat-tempat yang lain, jarang dibuka, jarang dibaca, jarang dihayati dan diilmui kandungannya. Di antara sebab utamanya adalah menyebarnya al-ma'azif, alat-alat musik tersebut. Mereka dalam kesehariannya hampir tidak pernah lepas darinya. Di mobil itu yang dia lakukan, di rumah itu lagi, di kantor itu lagi. Mau tidur, setelah tidur penuh, full musik. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita muslim, kita punya Al-Quran yang itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita, bukan hiburan tapi petunjuk dan hidayah, yang diantara buahnya adalah menenangkan kita, dan diantara buahnya adalah membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat kita. Rasulullah SAW telah banyak menganjurkan agar kita senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan tentang buruknya sikap menjauhi Al-Quran. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura. Allah mengatakan dalam ayatnya bahwa Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran mahjur, terjauhkan. Nah, sekali lagi di antara sebabnya adalah menebarnya ma'azif, musik-musik yang telah diberitakan Rasulullah SAW, dan itu menjadi penyebab datangnya adab. Diriwayatkan dari sahabat Sa'al bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, sayakunu fi akhiriz zaman khasfun wa qadfun wa maskhun. Akan terjadi di akhir zaman azab khasf, yaitu tertelannya suatu daerah ke dalam bumi, wa qadhfun, azab berupa qadhf, yakni hujan kerikil-kerikil, wa maskhun, dan azab berupa maskh, dirubahnya bentuk manusia ke dalam bentuk hewan, bakal terjadi. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ketika Nabi SAW mengabarkan bahwa itu akan terjadi, para sahabat kemudian bertanya, mata dzalika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan itu akan terjadi? Qala, beliau menjawab, idza zaharat al ma'azif wal qainat, ketika alat musik mulai tampak, wal qainat, dan biduan-biduan, para penyanyi-penyanyi wanita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidakkah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla? Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan bahwa la yakunanna fi ummati aqwam, sungguh akan benar-benar terjadi di tengah umatku ada orang-orang yang yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif, mereka menghalalkan zina, mereka menghalalkan sutra bagi lelaki, wal-khamra, menghalalkan khamr, wal-ma'azif, dan alat-alat musik. Nah, Nabi katakan bakal ada nanti. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, dan kelak bakal ada orang-orang yang datang di suatu sisi atau lereng gunung. Yaruhu alaihim bisarhatin lahum, ia menggembalakan hewan-hewan gembalaannya di lereng gunung tersebut. Ya'tihim, yani al-faqir li hajah, datang kepada mereka seorang yang fakir karena ingin mendapatkan suatu kebutuhannya. Maka mereka mengatakan kepada si fakir, irji ilaina ghadan, kamu kembali ke sini besok. Fayubayyituhumullah wa yadha' al-alam, maka ternyata di malam harinya Allah Azza wa Jal menghancurkan mereka. Allah Azza wa Jal menggoyahkan gunung itu sehingga mereka hancur. Wa yamsahu akharin qiradatan wa khanazir ila yaumil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala merubah orang-orang yang lain, sebagian mereka menjadi kera-kera dan babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, demikian berita dari Rasulullah SAW. Azab-azab itu akan terjadi karena maksiat-maksiat tersebut, dan sebagiannya telah terjadi. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dari murkanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di saat maksiat-maksiat itu terjadi, ditambah lagi dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain juga, yang lainnya, yang juga diberitakan Rasulullah SAW, dan itu menjadi salah satu tanda dekatnya kiamat, yaitu banyaknya minuman-minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan, dan bahkan sebagian mereka menghalalkan barang-barang haram tersebut. Dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda hari kiamat, wa yushrabu al-khamr, akan diminum khamr. Ini adalah teman-teman maksiat sebelumnya. Seringkali bergandeng antara khamr, musik, dan zina. Dan sebelumnya mungkin itu dilakukan dari hasil riba. Ikhwani fiddin rahimakumullah, satu sama lain saya menyeret. Begitulah tabiat maksiat. Begitulah tabiat maksiat. Satu sama lain saling menyeret, saling mengait. Lihatlah di sini Rasulullah SAW di samping menyebutkan zina, beliau pun menyebutkan khamr sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat. Dan di zaman sekarang juga lebih daripada di zaman-zaman jahiliyah dalam bab ini. Di zaman jahiliyah, minuman-minuman khamr hanya dalam bentuk-bentuk yang terbatas. Minuman yang terbuat dari anggur, minuman yang terbuat dari kurma, beberapa jenis saja yang memabukkan. Tapi di zaman ini sudah sangat bermacam-macam. Dengan kecanggihan teknologi dalam membuatnya, kemudian diberi nama yang bermacam-macam, merek yang berbeda-beda. Bahkan mungkin bentuknya pun tidak lagi semuanya cair, ada yang padat, ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang dalam bentuk yang macam-macam. Wallahu a'lam. Dan yang jelas, barang haram ini di zaman sekarang sudah banyak di mana-mana. Sekalipun telah diperingatkan, tapi terus saja ada. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh ini menunjukkan kepada kita tentang benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita mengimani sabda Rasul. Dan apa yang terjadi menjadi salah satu bukti nyata kebenaran beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan dalam hadis juga, "La tastahilanna ta'ifatun min ummatil khamra bismin yusammunaha iyah." Sekelompok dari umatku akan menganggap boleh khamr itu dengan suatu nama yang mereka namai dengannya khamr tersebut. Yakni dengan nama-nama yang lain. Dengan nama-nama yang tidak menunjukkan buruknya benda tersebut. Nah, ini tentu suatu hal yang menipu. Di sebagian masyarakat Arab, orang menyebutnya dengan masyrubat ruhiyah, minuman rohani. Nah, entah di sini disebut apa istilah-istilah tersebut. Yang jelas kalau merek bermacam-macam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena menyebarnya khamr ini seperti kata Rasul, sampai di berbagai tempat, di toko-toko, bahkan di pesawat terbang, di saat manusia ya, berada di atas udara yang tidak ada yang menguasai pesawat itu kecuali Allah Azza wa Jal, manusia justru bermaksiat kepada Allah. Kalau Allah menghendaki pesawat itu tidak terkendali, betapa mudahnya Allah Azza wa Jal mengatakan dan memerintahkan. Tapi justru di tempat-tempat seperti itu terjadi maksiat-maksiat besar. Khamr ditawarkan. Bukan orang mencari dan membeli, tapi ditawarkan di hadapannya. Ia melihatnya. Dan kalau mau tinggal memintanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, betapa hancurnya umat ini. Khamr yang dikatakan Rasulullah SAW dengan sebutan Ummul Khaba'is, sumber dan induk keburukan-keburukan. Nah, kalau khamr ini disebut sebagai induk keburukan, maka ketika induk keburukan ini menyebar, Bagaimana kiranya dengan keburukan-keburukan? Maka jelas akan banyak-banyak terjadi karena sumbernya, induknya telah tersebar. Ia akan beranak, akan berkembang, berkembang biak, menelurkan banyak keturunan maksiat. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Identik khamr ini dengan maksiat-maksiat besar seperti zina dan lain-lain. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka dari itu, hendaknya kaum muslimin mereka sadar, mereka kembali, mereka mengingatkan anak-anak muda yang mereka dalam usia-usia potensi, usia-usia keemasannya, jaga dengan bimbingan agama. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari barang-barang haram. Jauhkan jangan saja dari barang-barang itu, tapi penyebab-penyebabnya. Di antara penyebabnya adalah pergaulan-pergaulan yang buruk. Tidak jarang dari anak-anak itu jatuh dalam hal ini karena pergaulan-pergaulan buruk, karena temannya yang tadinya dia tidak ingin atau tidak kenal menjadi kenal, menjadi mau, dan bahkan mungkin sampai kecanduan. Awalnya tidak mau, tapi karena dipaksa mungkin awalnya, namun membuatnya terbiasa. Maka dari itu, jauhkan anak-anak dan semua manusia dari barang yang haram itu dan penyebab-penyebab yang mendekatkan kepadanya. Begitu pula maksiat-maksiat yang lain. Begitu Allah Azza wa Jal katakan dalam ayatnya, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Untuk mendekatinya sudah tidak boleh. Sehingga segala fasilitas yang mengarah ke sana harus dijauhi. Dan ini salah satu cara untuk menyelamatkan dari suatu maksiat. Bukan kita mendekati maksiat itu kemudian kita merasa kuat dan tidak akan melakukannya. Siapa yang menjamin keselamatan kita dari suatu maksiat? Kita lemah. Dan syaitan selalu menggoda kita. Maka dari itu, di antara cara untuk menjauhi suatu maksiat, cara untuk menjauhi suatu maksiat adalah menjauhi segala sarana mengarah yang mengarah ke sana. Menjauhi segala sebab yang mengarah ke arah itu. Dengan cara itu, insyaallah Allah akan selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di antara yang diberitakan Rasulullah SAW juga akan terjadi dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan kekacauan yang mendekati hari kebangkitan adalah kasratul qatl, banyaknya terjadi pembunuhan-pembunuhan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, semua itu dari maksiat yang disebutkan menjadi suatu rangkaian. Itu biasanya yang terjadi. Ya. Pembunuhan juga banyak disebabkan karena orang mabuk atau karena terlilit utang riba atau karena rebutan wanita. Ya. Atau karena konser-konser musik dan lain-lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan tentu di sana juga ada banyak sebab-sebab yang lain. Yang jelas bahwa di antara hal yang bakal terjadi di akhir zaman adalah banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Nyawa manusia tidak lagi dihargai. Nyawa manusia begitu murah. Sekalipun Islam sudah menerangkan betapa tingginya nilai nyawa manusia. Sampai Nabi katakan dalam hadis, "La zawalu dunya ahwan 'indallah min qatli rajulin mu'min." Sungguh lenyapnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Mau seperti apa lagi digambarkan? Tidakkah ini suatu gambaran yang sangat jelas betapa tingginya nilai satu nyawa dari nyawa muslim? Nabi katakan lazawalud dunya ahwan indallah. Hilangnya dunia dan seisinya ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Bahkan Nabi suatu saat ketika melihat Ka'bah, beliau mengatakan engkau mulia di sisi Allah, tapi seorang mukmin lebih mulia daripada engkau. Lebih mulia daripada Baitullah. Tapi karena manusia sudah terkuasai oleh hawa nafsu, kebodohan merebak, hawa nafsu diikuti, maka sesuatu yang dinilai besar dalam agama tidak lagi dihormati. Nyawa manusia yang begitu tinggi tadi dengan mudahnya dilenyapkan, dihilangkan tanpa peduli, tanpa berpikir panjang, dan tanpa memikirkan pula setelahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW memberitakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yakthur al-harj." Kiamat tidak akan bangkit sampai al-harj banyak terjadi. Para sahabat bertanya, "Apa itu al-harj?" Ya Rasulullah, beliau mengatakan al-qatl, al-qatl, pembunuhan, pembunuhan. Disabdakan pula dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna baina yaday sa'ah al-harj." Sesungguhnya di hadapan hari kiamat akan terjadi al-harj. Qalu wa mal harj? Mereka menjawab mengatakan, "Ya Rasulullah, apa itu al-harj?" Qala al-qatl. Nabi menjawab, pembunuhan. Para sahabat mengatakan, "Aktsar mimma naqtul. Inna naqtul fil 'amil wahid aktsar min 70,000." Yani mereka lebih daripada apa yang kita lakukan. Bukankah kita dalam satu tahun bisa membunuh lebih daripada 70,000? Qal, dijawab, "Innahu laysa biqatlikum al-musyrikin." Bukan yang dimaksud membunuh orang-orang musyrik dalam peperangan, bukan itu. Kalau para sahabat mereka berperang melawan orang-orang musyrik yang memerangi muslimin, mereka membunuh orang-orang musyrik yang harbi, bukan itu yang dimaksud, kata Rasulullah, "Walakin qatl ba'dikum ba'dha." Tapi sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Sesama muslimin saling membunuh. Qalu wa ma'na 'uquluna yawma id. Para sahabat terheran. Apakah kita sebagai muslim masih berakal ketika itu? Qal, Nabi menjawab, "Innahu la yunza'u 'uqulu aktsari ahli dzalika zaman." Sungguh mayoritas akal manusia di zaman itu telah tercabut. Yani sekalipun otak mereka ada di kepala mereka, tapi tidak berakal. Umumnya manusia seperti itu. Wa yukhlafu lahu haba minan nas. Dan mereka tergantikan oleh orang-orang yang ringan, enteng, ibarat debu, orang-orang yang tidak punya bobot. Yahsabu aktsaruhum annahu ala syai. Mereka mengira di atas suatu kebaikan. Walaysu ala syai, ternyata mereka tidak di atas kebaikan sama sekali. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani fi din rahimakumullah, sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya terjadi hal-hal tersebut. Betapa banyaknya kaum muslimin saling bunuh-membunuh, baik urusan pribadi atau urusan kelompok, kelompok kecil atau kelompok besar. Apalagi kalau kita mengingat beberapa peperangan-peperangan di tengah kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa memang ini salah satu ujian umat ini. Wa idza waqa'a 'alaihimus saif lam yurfa' ila yaumil qiyamah. Kalau pedang telah tertancap di tengah mereka, maka tidak akan pernah diangkat lagi sampai hari kiamat. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan di antara doanya adalah supaya kaum muslimin tidak saling membunuh di antara mereka, namun Allah tidak kabulkan. Tentu ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Umat-umat terdahulu mereka diazab oleh Allah Azza wa Jal dengan azab yang menyeluruh, sehingga mungkin suatu umat habis, hancur, binasa ketika Allah Azza wa Jal menurunkan azab kepada mereka. Tapi hal itu di umat ini tidak akan terjadi. Hal itu di umat ini tidak akan terjadi seperti yang terjadi pada kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Itu tidak ini. Namun Allah uji dengan ujian lain, yaitu bahwa mereka saling membunuh di antara mereka. Allah Azza wa Jal hendak menguji mereka dengan ujian itu, dengan hikmah-hikmahnya yang diantaranya itu bagi orang-orang yang diampuni Allah, itu sebagai balasan mereka di dunia, yang kelak di akhirat mereka akan selamat. Tentu bagi siapa yang Allah kehendaki, yang memang mereka diberi keutamaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan itu. Ikhwani fi din rahimakumullah, di masa kita, bila kita melihat berbagai peperangan di Timur Tengah, di beberapa negara di sana, di masa-masa ini, beberapa tahun yang lalu, banyak sekali terjadi pembunuhan-pembunuhan dalam perangan-perangan itu. Jumlah yang sangat-sangat banyak. Ya, itu di waktu dekat ini. Sebelumnya, dan entah yang akan terjadi lagi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di negeri-negeri muslimin umum terjadi hal itu. Sekalipun urusan-urusan yang sepele terkadang sebabnya. Bahkan sebagian lagi tidak tahu kenapa dia membunuh dan kenapa seseorang dibunuh. Saking hancurnya umat ini sampai terjadi hal yang seperti itu. Ada orang tiba-tiba dianiaya kemudian dibunuh. Siapa yang membunuh tidak tahu. Kenapa pun tidak tahu dia. Begitu pula yang membunuh terkadang seperti itu. Hanya dia dapatkan suatu perintah untuk menghabisi seseorang dengan imbalan ini dan itu, maka dia lakukan. Sekalipun dia tidak tahu mengapa orang yang dia bunuh, dia bunuh. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta ya'tiya 'ala an-nasi yawmun la yadri al-qatil fima qatal wala al-maqtul fima qutil." Demi yang jiwaku ada di tangannya, dunia tidak akan lenyap sampai datang kepada manusia suatu hari di mana seorang pembunuh tidak mengetahui mengapa dia membunuh, dan seorang yang terbunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Faqila kaifa yakunu dhalik, qala al-harj, al-qatil wal-maqtul fin nar. Beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana hal itu terjadi? Kata beliau, itulah al-harj. Itulah pembunuhan. Yang membunuh dan yang terbunuh berada di neraka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh terjadi. Betapa banyaknya kita mendengar berita-berita pembunuhan di masyarakat kita. Pembunuh satu keluarga, pembunuh sekian orang. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau dilihat dan dibaca sebabnya, perkara-perkara yang kadang sepele sekali. Seorang tabi'in sangat heran dengan hal seperti ini. Dia bertanya kepada seorang sahabat, "A'jabu min qaumin dinuhum wahid." Saya ini heran. Suatu kaum agamanya satu. "Wa nabiyyuhum wahid." Agamanya, nabi mereka satu. "Wa da'watuhum wahidah." Dakwah mereka satu. "Hajjuhum wahid." Haji mereka satu. "Wazwuhum wahid." Peperangan mereka juga satu. Tapi "yastahillu ba'dhuhum qatla ba'd." Sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Nah, di masa itu seorang tabi'in bertanya kepada seorang sahabat. Dia begitu heran. Terjadi hal seperti itu? Sahabat mengatakan, "La ta'ajab." Jangan heran kamu. Rasulullah, saya mendengar, atau seorang tabi'in ini mengabarkan bahwa ayahnya yang sahabat mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati ummatun marhumah." Sesungguhnya umatku adalah umat yang Allah beri kasih sayang. "Laisa 'alaiha fil akhirati hisabun wala 'adzab." Di akhirat kelak umatku tidak dihisab dan tidak diazab. "Innama 'adzabuha fil qatl waz zalazil wal fitan." Azabnya di dunia dengan pembunuhan-pembunuhan, dengan gempa-gempa bumi, dan dengan fitnah-fitnah. Tentu bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian diampuni. Tidak semua kemudian terhapus dosa-dosanya atau tertebus dengan azab-azab itu. Allah Maha Adil, Allah Maha Mengetahui siapa yang akan tertebus dosanya dengan kejadian-kejadian itu. Dan siapa yang tidak tertebus dosanya dengan adab-adab tersebut. Yang jelas, semua yang terjadi dengan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lebih dari semua yang terjadi itu, Rasulullah juga memberitakan bahwa kesyirikan pun kembali merebak. Kalau maksiat-maksiat yang seperti itu merebak, ternyata ada yang lebih besar daripada itu. Sekalipun orang-orang melihatnya, itu bukan suatu perbuatan yang besar. Tapi sungguh itu besar di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu syirik. Perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla, tiada dosa yang lebih daripada itu. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla, perbuatan yang paling Allah haramkan. Menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan yang paling Allah murkai. Bagaimana tidak? Syirik yang menyekutukan Allah adalah melanggar hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Merampas hak-hak Allah Azza wa Jalla. Menyalahkan tujuan ibadah. Bukan diberikan kepada Allah. Yang Allah Azza wa Jalla ciptakan kita untuk ibadah kepadanya. Tapi justru kita yang diciptakan ini, na'udzubillah min dzalik, malah memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita manusia, sebagian berbuat seperti itu. Semoga Allah lindungi kita darinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau dulu Rasulullah SAW telah menghapuskan kesyirikan. Perjuangan beliau selama hidup adalah untuk menghapus kesyirikan yang sampai pada tingkatan puncaknya beliau tumbangkan berhala-berhala di Makkah dengan mengatakan ja'al haqq wa zahaqal batil, datang kebenaran dan sirnalah kebatilan. Ja'al haqq wa zahaqal batil, datang kebenaran dan hancurlah, hilanglah kebatilan. Sambil beliau menyungkurkan dengan tongkat beliau berhala-berhala yang di sekeliling Ka'bah. Beliau pun mengutus para sahabatnya untuk menghancurkan Lata dan Uzza dan Manat. Diutuslah Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Dan sahabat yang lain, Al-Mughirah, diutus untuk menghancurkan berhala yang lain. Dan begitu seterusnya. Sampai betul-betul simbol-simbol kesyirikan lenyap. Dan jayalah Islam. Murnilah Tauhid. Sehingga kehidupan Allah berkahi dan Allah ridhai. Allah pun menurunkan ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Pada hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan kulengkapi untuk kalian nikmat kalian dan kuridhai Islam sebagai agama kalian. Tapi dengan berjalannya waktu, dosa terbesar ini muncul kembali. Rasulullah SAW mengatakan, لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik dan sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah kembali berhala-berhala. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Bahwa ternyata banyak dari umat ini yang kembali mengibadai berhala-berhala. Entah itu dalam bentuk arca yang dipahat atau dalam bentuk berhala-berhala yang lain. Pohon yang dikeramatkan. Kuburan yang diagungkan. Atau penunggu-penunggu tempat tertentu yang mereka yakini sebagai penunggu tempat tertentu. Diberikan kepada mereka persembahan-persembahan. Disembelih demi mereka. Sembelihan-sembelihan. Dengan niat mencari keselamatan. Tolak balak. Dilarung ke laut. Ditanam di tanah. Atau diletakkan di tengah sawah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini adalah perbuatan-perbuatan. Termasuk dari perbuatan menyekutukan Allah. Karena itu adalah menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Sementara Allah Azza wa Jalla telah mengatakan dalam ayat yang kita sama-sama menghafalnya, Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Allah, Rabbmu. Wanhar dan sembelihlah. Yani karena Allah. Allah pun mengatakan dalam ayat, dan kita juga telah menghafal, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, apa makna wa nusuki, dan sembelihanku, ibadahku, yakni lebih khusus sembelihan, sembelihanku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Rabb sekalian alam. Ikhwani fillah rahimakumullah, bukanlah itu sebagai suatu bacaan yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Suatu ikrar dan pernyataan. Bukankah mereka baca di solat-solat mereka? Tapi kenapa dalam praktek diselisihi? Pernyataan yang begitu indah sebagai pernyataan tauhid. Solatku dan sembelihanku. Solat adalah ibadah terbesar dari ibadah-ibadah yang dilakukan dengan badan. Sembelihan menurut sebagian ulama adalah ibadah yang terbesar dari suatu pengorbanan harta. Kedua ibadah besar yang mestinya ditujukan hanya karena Allah, tapi ternyata sebagian meniatkannya karena selain Allah. Bagaimana Allah tidak murka dengan perbuatan itu? Ikhwani fillah rahimakumullah, Nabi menceritakan pula apa yang kelak terjadi. La taqumu as-sa'ah hatta tattariba alayatu nisa'i Daus haula dil khalasah. Kiamat tidak akan bangkit sampai tattarib, bergoyang, alayatu nisa'i Daus. Yani ini ungkapan penghinaan bagi mereka. Alayat artinya bokong, ya. Nisa'i Daus, wanita-wanita Daus, bergerak dalam arti di sini menaiki tunggangan-tunggangan. Untuk kemana pergi? Mau ziarah kemana kalian? Ternyata mereka pergi ke berhala dil khalasah. Berhala dil khalasah adalah sebuah berhala di Yaman yang diagung-agungkan oleh mereka, yang telah hancur dan binasa. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu dihidupkan kembali, dianggap sebagai tempat yang bersejarah, suatu hal yang dianggap sebagai peninggalan nenek moyang, suatu petilasan pendahulu-pendahulu mereka, sehingga ada orang-orang yang kemudian menghidupkan dan kembali lagi mengagung-agungkannya dan memberikan praktek-praktek ibadah kepadanya. Nabi SAW mengabarkan akan terjadinya hal itu, dan sungguh terjadi. Di zaman awal-awal kerajaan Saudi Arabia muncul, ternyata mereka mendapati orang-orang itu telah melakukannya. Saat itu memang saat merebaknya kebodohan di Jazirah Arab. Maka kemudian para pemimpin kerajaan Saudi Arabia ketika itu membersihkan kembali tempat-tempat tersebut dan mengingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan syirik itu. Sungguh apa yang mereka lakukan suatu hal yang sangat besar dalam Islam. Memurnikan kembali tauhidullah. Memurnikan kembali peribadatan hanya kepada Allah. Menyadarkan mereka dari perbuatan syirik mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kita selaku muslimin dengan peringatan-peringatan dari Nabi tersebut, mestinya kita menyadari ternyata sedikit banyak umat ini mengarah ke arah-arah itu, menganggap kesyirikan bihima ibadah. Sesungguhnya matahari dan rembulan dua tanda, dua ayat dari ayat-ayat kauniyah Allah. Tidaklah keduanya gerhana karena kematian seseorang yang dianggap besar. Tidak pula keduanya gerhana karena kelahiran seseorang yang dianggap orang besar. Akan tetapi Allah Azza wa Jal menjadikan seperti itu untuk menumbuhkan rasa takut pada hamba-hambanya. Lalu Nabi katakan, فَإِذَا رَأَيْتُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصَلُّ wakabbiru watasaddaku. Maka kalau kalian melihatnya, segera kalian sholat, bersedekah, bertakbir, yakni berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat bahwa ini adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk mengingatkan kita. Ikhwani fi din rahimakumullah. Tapi disayangkan, manusia sudah sangat lalai. Sekalipun Allah juga mengatakan dalam ayatnya, wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengutus ayat-ayat itu tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat kauniyah, kecuali untuk memberikan rasa takut. Anehnya manusia tidak pula ingat, tidak pula timbul rasa takutnya, lalai dengan selalai-lalainya, sehingga mengatakan berbagai musibah dan bencana bukan karena dosa. Itu siklus alam, itu kejadian alam, itu karena terjadi ini dan itu, dan berbagai macam ulasan-ulasan. Bukan suatu hal yang kita ingkari penyebab-penyebab yang sifatnya alami. Tapi ingat siapa yang di belakang itu semuanya. Alam ini di bawah kendali Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa. Ikhwani fi din rahimakumullah. Maka dengan banyaknya maksiat di akhir zaman, maka akan terjadi berbagai macam gempa. Suatu saat diriwayatkan oleh Abdullah bin Hiwalah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadi ala ra'si. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tanganku di atas kepalaku. Faqal, lalu Nabi mengatakan, yabna Hiwalah, wahai ibnu Hiwalah, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasah. Kalau kamu telah melihat kekhalifahan telah turun di bumi al-muqaddasah yang suci, maka berarti telah datang az-zalazil, telah mendekat az-zalazil, gempa-gempa bumi, wal-baya balaya, dan kekacauan-kekacauan bencana, wal-umur al-idham, dan perkara-perkara besar. Was'ah yauma id aqrab ila an-nasi min yadi hadhihi min ra'sik, dan saat itu kiamat lebih dekat daripada dekatnya tanganku ke kepalamu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, demikian disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah, bagi mereka yang taat kepada Allah, bencana akan menjadi penghapus dosa. Tapi untuk sebagian yang lain, bencana bisa menjadi azab. Dan bagi mereka yang hidup, itu adalah peringatan. Maka segeralah sadar dan ingat, lalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertaubat. Di akhir zaman pun akan terjadi musibah khasaf, masakh, dan qadf, seperti yang tadi kita sebutkan. Khasf, tenggelamnya daerah-daerah ke dalam perut bumi. Masakh, dirubahnya bentuk-bentuk manusia ke dalam bentuk hewan. Qadf, hujan-hujan kerikil yang menimpa manusia. Dan itu karena dosa-dosa. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar dari Nabi akan terjadinya bencana-bencana itu, beliau berkata, ya Rasulullah, ana ahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan hancur? Apakah kita akan binasa? Padahal ketika itu ada di antara kita orang-orang yang saleh. Qala, beliau menjawab, na'am idza dhahara al-khabath. Iya. Tetap akan terjadi kalau keburukan dan kejelekan telah tampak nyata. Begitu kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang soleh, seberapa banyak mereka? Orang-orang soleh yang ada, seberapa besar peran mereka? Apalagi ketika amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak lagi dilancarkan. Maka saat itulah adab Allah mengancam dengan berbagai macam azab. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Dan apalagi di saat-saat seperti itu orang-orang soleh semakin langka. Itu pula yang diberitakan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi mengatakan, "La takumu sa'ah hatta ya'khudallah syariqatah min ahli al-ardi fa yabqa fiha ajajah la ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara." Kiamat tidak akan bangkit sampai Allah mencabut orang-orang pilihannya, orang-orang saleh dari penduduk bumi, sehingga tidak tersisa kecuali ajajah, orang-orang rendahan yang tidak mengenal yang baik itu seperti apa dan tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa manusia ketika itu yugharbaluna fiha gharbalah, betul-betul tersaring. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tidak berilmu dan tidak soleh. Sehingga seiring dengan itu justru orang-orang yang buruk yang jaya. Seperti juga itu sebagai tanda dekatnya kiamat. Dalam sabda Rasul SAW pada hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "In min asyratis sa'ah an yaghliba 'ala ad-dunya luka' ibn luka'." Di antara tanda-tanda kiamat yang akan lebih banyak di dunia ini dan yang menguasainya adalah luka bin luka, yakni ini ungkapan bagi mereka orang-orang yang rendahan. Itu yang akan jaya ketika itu. Itu yang akan menguasai, itu yang lebih dominan di tengah umat manusia. Ikhwan fi din rahimakumullah. Maka ketika kondisi seperti itu, bisa kita perkirakan seperti apa keadaan manusia. Dan Nabi SAW juga mengabarkan bahwa ketika itu wanita-wanita pun akan semakin berani dalam menampakkan aurat. Sungguh yang terjadi seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Beliau SAW mengabarkan akan adanya dua golongan ahli neraka yang belum beliau lihat ketika itu. Di antaranya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan dengan berlinggak-linggok. Tubuh mereka dan pundak mereka dan kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka dia akan masuk ke dalam al-jannah, bahkan mencium baunya pun tidak. Nabi katakan bahwa ini akan menjadi salah satu dekat tanda dekatnya hari kiamat. Akan muncul lebih banyak di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sayakunu fi akhir ummati rijalun yarkabuna ala suruj ka asbahir rihal." Akan ada di akhir umat ini orang-orang yang menaiki pelana-pelana seperti kendaraan-kendaraan mereka. Nabi SAW mengatakan ka asbahir rihal, seperti kendaraan-kendaraan mereka ketika itu. Ini juga salah satu bukti kenabian Rasulullah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa di masa ini hadis Nabi ini terwujud dalam bentuk kendaraan-kendaraan kita ini, mobil-mobil. Nabi menyebutkan asybahir rihal, seperti tunggangan-tunggangan. Nah, walhasil ini adalah berita kenabian dan terbukti, kata beliau rahimahullah. Lalu beliau, Nabi SAW mengatakan, yanziluna ala abwabil masajid. Orang-orang itu yang mengendarainya turun di pintu-pintu masjid. Nisa'uhum, tapi istri-istri mereka, kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ala ru'usihim ka'asnimatil buhtil ijad. Di kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang kurus. Ila'anuhunna fa'innahunna mal'unat. La'anatilah mereka. Mereka wanita-wanita yang terlaknat. Laukanat wara'akum ummah minal umam. Bila di belakang kalian ada umat, suatu umat, tentu wanita-wanita itu akan melayani wanita-wanita mereka. Sebagaimana dulu sebaliknya, wanita-wanita lain melayani wanita-wanita muslimin. Menjadi terbalik. Diceritakan atau diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sungguh benar sabda Rasul. Ada orang-orang yang mungkin bahkan sholat 5 waktu tidak perhatian. Atau mungkin kadang sholat kadang tidak. Berkendaraan mewah, terkadang mampir di masjid dan sholat. Tapi istri mereka seperti apa? Seperti yang Nabi ceritakan itu tadi. Berpakaian tapi telanjang. Seolah-olah sholat mereka tidak berbekas. Seolah-olah sholat mereka tidak punya pengaruh. Salat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata perilaku-perilaku melanggar syariat tetap saja ada pada mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah yang terjadi. Di samping di masa dekatnya kiamat pun akan semakin banyak kedustaan, berita-berita dusta, berita-berita yang tidak benar, yang kemudian diistilahkan di masa ini dengan berita-berita hoaks. Nabi telah mengatakan yang seperti itu dalam hadis-hadisnya. Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa'iyyakum ba'iyyahum. Riwayat Muslim. Akan terjadi di akhir umatku orang-orang yang menyampaikan kepada kalian sesuatu yang tidak pernah kalian dengar. Dan pula bapak-bapak kalian tidak pernah mendengarnya. Maka hati-hatilah kalian darinya. Berhati-hati dari berita-berita palsu. Dari orang-orang yang membawanya. Jangan terkecoh dengan banyaknya kedustaan dan kepalsuan. Tidak lepas daripada itu saksi palsu. Dokumen-dokumen palsu. Dan masih banyak lagi yang semacam dengannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sehingga seperti kata Rasulullah SAW. Di masa yang seperti itu sampai-sampai suatu saat. Ada orang-orang yang sudah tidak tahan. Melihat kondisi-kondisi yang rusak. Sampai dia berharap kematian. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "La taqumu as-sa'ah hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul wa yaqul ya laitani makanah." Kiamat tidak akan bangkit sampai seseorang melewati suatu kuburan dan dia mengatakan, "Ya laitani makanah." Duhai seandainya aku menjadi orang yang terkubur di kuburan ini. Ia berharap kematian. Ia tidak berdoa, tapi ia berharap, berangan-angan, seandainya menjadi orang yang telah mati. Karena tidak kuat, ia sebagai orang yang mengerti agama, mengetahui hukum, melihat kondisi masyarakat yang begitu rusak, begitu jauh dari agama, sampai terucaplah kata-kata itu. Laitani makanah, duhai seandainya aku orang yang terkubur di kuburan ini. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, ingatlah termasuk dari tanda dekatnya hari kiamat, akan banyak terjadi kematian yang tiba-tiba. Kematian mengancam siapa saja, tidak terduga, tidak terkira. Bisa saja seorang tidur kemudian mati. Bisa saja seorang duduk tiba-tiba mati. Bisa saja seorang sedang berjalan menunggu kendaraan tiba-tiba terjatuh dan mati. Dan hal itu semuanya sudah terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah yang mengkhawatirkan, kalau saat seseorang sedang bermaksiat, sedang bersenang-senang, sedang berfoya-foya, seolah-olah ia akan hidup selamanya, tapi ternyata tiba-tiba mati menjemputnya. Na'udzubillah min dzalik. Khususnya di akhir zaman ini, Nabi SAW mengabarkan akan banyaknya kematian yang tiba-tiba. Maka hendaknya kita sadar, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Segera kembali kepada agama kita, kembali kepada ketaatan kepada Allah. Sabarkan diri kita, sabarkan diri kita untuk taat kepada Allah. Sabarkan diri kita untuk menjauhi maksiat. Sabarkan terus agar tetap istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup kita di dunia tidak lama. Sekian waktu yang kita lalui ternyata seperti sebentar saja. Oleh karenanya, beruntunglah bagi mereka yang bersabar, menahan diri, dan terus menahan diri sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, dan di sanalah dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Sungguh celaka mereka yang tidak mampu menahan nafsunya, sehingga mereka celaka dalam maksiat-maksiatnya. Ingatlah sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min amaratis sa'ah an yadhara mautul faj'ah. Sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat adalah akan munculnya kematian yang tiba-tiba. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ikut mengingatkan. Beliau mengatakan dalam bait-bait syairnya, "Ightanim fil farawi fadla ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baghtah." Segeralah manfaatkan di waktu senggangmu keutamaan ruku, yakni salat. "Fa'asa an yakuna mautuka baghtah." Bisa jadi kematianmu adalah kematian yang tiba-tiba. Kam sahihin ra'aitu min ghairi suqmin. Betapa banyak orang yang sehat. Kulihat tidak berpenyakit. Zahabat nafsuhu sahihah faltah. Ternyata tubuhnya yang sehat menghilang dengan tiba-tiba. Dan subhanallah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, tidak lama dari beliau ternyata beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar, mengalami hal yang mirip dengan itu. Kematian beliau termasuk kematian yang tiba-tiba dan atau mendekatinya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan ini semua mengancam kita semuanya. Tidak ada dari kita yang mengetahui kapan kita akan mati. Oleh karenanya, hendaknya kita semua senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jal. Kembali kepadanya, istighfar, dan terus berusaha untuk istiqamah di atas jalan Allah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semuanya, agar kita senantiasa diridhai sampai kita berjumpa dengannya. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.